Bintang Fortuna, Arneta Julia. Suara bintang, terima kasih. Bintang Fortuna, yeah. Saatnya kan kabeh sing mbok tresnani balik tresnani kowe, tapi kowe tetep ngeyele. Tresnoku sing wingi, opo pilihanmu wis dadi karepe ati. Yen tak salah, esemu saya ilang, opo kowe ra entuk kebahagiaan. Opo ra kesel atimu, itu piro soken simu, opo ra kesel atimu, berjuang ke tresno semu. Raka pesenmu berjuang ke kuwi, ngerti kowe, tapi kowe tetap berjuang ke. Raka pesenmu tresnani bale, tresnani kowe, tapi kowe tetap ngeyel wae. Kuntu Enrico Opo Trimo Konco Jare kowe wis mukir jenengku. Thank you.

Aku berharap lili peniki ndang cepet sudo. Bentang pacang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane melek ya loro, merem tambah loro. Paham Dik? Demi wangi iki ngeling ke sumpah lan janji sing wis boblenjani karo kowe ta ayu sing wis gawe taku teko Kau tinggal no, kau

bersanding nyaman denganku. Hingga kau pergi tinggalkan aku. Kau tresno karo wong liyo. Sombada Music. Oke. Welcome to my music. Cinta yang datang untukmu sayang, ku jaga hati ini untukmu kasih. Music Yeni Inka Yilo. Suci. Tolong Mas Iget. Terkadang cinta itu indah. Tapi bukan masalah rasa yang itu menyakiti. Mending ngomong aja gitu lah ya. Mending ngomong aja Mas, ketimbang malah gawe-gawe alasan ya Mas. Betul. Ayo kopi. Aku ori koko uis teto. Alasan awet aku. Cuh. Aku iwo wis nengen dik beh ndak mampu aku. DJ musik lagi. Ada Mbak Yeni Inka. Ada Mas Deni. Alhamdulillah sudah bisa kerja ya. Jujur ati iki loro durung iso nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diobong karo kahanan. Biyen janji bareng-bareng ngrasane susah lan seneng saiki kowe medhotke angen-angen tak kuatke ati yen kudu kelangan. Terima kasih. DC Musik. Aku lo neng terminal, malah mbek tinggal. Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar anak ipa tukiran bakal pecah ono ning pinggir prabatan. Bakalan aku ngelalekke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ningkari janjimu. Ora sumpah aku ora ningkari lho. Kok aja ngono mas, kowe sing ilang dhe janji ya ditepati lho. Pasti deh. Sabar ya. Aku lo ngenteni sampean lo, Mas. Ngosok. Yo, tak kesuwen. Lo tangane ning